dan bahwa Muhammad dialah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Kami merasa hairan dengannya. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan jawapannya. Lelaki itu bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang iman. Baginda bersabda, engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau percaya kepada qada baik dan buruk. Lelaki itu berkata, engkau benar. Dia berkata lagi, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Baginda bersabda, ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Baginda bersabda, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lelaki itu berkata, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana dan pengembala kambing mempertinggikan bangunan. Lelaki itu kemudian pergi dan aku ternanti untuk beberapa lama. Baginda kemudian berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya dia ialah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ketiga, rukun Islam. An Abdullah ibn Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunya al-Islam ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas lima perkara. Bersaksi bahawa sesungguhnya tiada sembahan kecuali Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, proses kejadian manusia dan ketetapan takdirnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan baginda seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang daripada kalangan kamu akan dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk setitik air benih. Kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama. Kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama. Setelah itu diutus kepadanya seorang malaikat. Lalu malaikat itu menghembuskan padanya roh dan diperintahkan dengan empat perkara, iaitu untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dan sama ada dia sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada sembahan kecuali dia, sesungguhnya salah seorang daripada kalian akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga tidak lebih daripada sehasta. Lalu ketetapan mendahuluinya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kalian akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih daripada sehasta. Lalu ketetapan mendahuluinya, dan dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia memasukinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan suatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, maka ia adalah tertolak. Hadis keenam, menjauhi perkara-perkara syubhah. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada النعمان بن بشير رضي الله عنه katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh ramai orang. Barang siapa memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhah, maka dia terjerumus dalam apa yang haram, sama seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, hampir sahaja dia memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap seorang raja mempunyai kawasan larangan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Sesungguhnya dalam tubuh badan manusia terdapat segumpal daging. Sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan itu, dan sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati jantung. hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketujuh, kewajipan berlaku nasihat. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu ialah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para penguasa kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-8, terpeliharanya darah dan harta seorang muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah, fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad pesuruh Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, maka terpeliharalah harta dan jiwa mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam, dan kelak perhitungan mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9, melaksanakan perintah agama dengan sedaya upaya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang atas kamu, hendaklah kamu jauhi. Dan apa yang aku perintahkan ke atas kamu, maka lakukanlah ia dengan sedaya upaya. Sesungguhnya, umat-umat sebelum kamu telah binasa kerana mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-10, sebab terkabulnya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث صحيح رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak menerima kecuali apa yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada apa yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah daripada apa yang baik yang kami telah kurniakan kepadamu. Kemudian baginda menyebutkan bahawa seorang lelaki yang jauh bermusafir dalam keadaan rambutnya kusut dan badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sumber pendapatannya haram, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ke-11. Ambil yang jelas dan tinggalkan apa yang meragukan. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Daripada أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu رسول الله صلى الله عليه وسلم dan kesayangan baginda radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata, hadis hasan sahih. Hadis ke-12, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan yang lain. Hadis ke-13, mencintai sesama saudara muslim. An Abi Hamzah أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14, tiga perkara menghalalkan darah muslim. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal ditumpahkan darah seseorang muslim kecuali kerana salah satu daripada tiga sebab orang yang telah berkahwin jika dia berzina orang yang membunuh orang lain dan orang yang meninggalkan agamanya dan keluar daripada al-jamaah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-15. Tiga akhlak mulia orang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-16. Jangan marah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب حديث صحيح رواه البخاري daripada أبو هريرة رضي الله عنه bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatlah kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya itu beberapa kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, jangan marah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ke-17. Sembelih secara baik. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' fa idha qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhah wal yuhidda ahadukum shafratah وليرح ذبيحته حديث صحيح رواه مسلم daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah mewajibkan yakni atas kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Sekiranya kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Sekiranya kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan senangkan haiwan sembelihan kalian. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-18. Bertakwa dan berakhlak mulia. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث صحيح رواه البخاري. daripada أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian apa yang dipelajari oleh manusia daripada perkataan para nabi yang terdahulu ialah, jika kamu tidak ada rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Hadis ke-21, iman dan istiqamah. عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث صحيح رواه مسلم. daripada أبو عمرو dan ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak perlu menanyakannya kepada sesiapa yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan bahawa aku beriman kepada Allah, setelah itu hendaklah engkau beristiqamah. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-22, jalan ke syurga. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal: ara'aita idha sallaita al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. حديث صحيح رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekiranya aku mengerjakan solat fardu 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah apa-apa selain daripada itu, adakah aku akan masuk syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis sahih, riwayat Muslim. Dan makna mengharamkan yang haram ialah menjauhinya, manakala makna menghalalkan yang halal ialah melakukannya dengan meyakini akan keharusannya. Hadis ke-23, perkara-perkara kebaikan. An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: At-tuhuru شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث صحيح رواه مسلم. daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh daripada iman. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, manakala ucapan subhanallah walhamdulillah kedua-duanya akan memenuhi, atau ia akan memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Solat ialah cahaya, sedekah ialah bukti, kesabaran merupakan cahaya, manakala Al-Quran merupakan hujah bagimu atau ke atasmu. Setiap manusia beramal untuk menjual dirinya, sama ada untuk membebaskan dirinya atau untuk membinasakannya. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-24. Kurniaan Allah buat hambanya. An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حديث صحيح رواه مسلم daripada Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan daripada Allah azza wa jall bahwasanya Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya pula atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu sama lain. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali mereka yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah daripadaku. Nescaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar kecuali mereka yang aku beri makan. Maka mintalah makanan daripadaku. Nescaya aku berikan makanan itu kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak berpakaian kecuali mereka yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian daripadaku. Nescaya aku berikan pakaian itu kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa pada waktu malam dan siang. Sedangkan aku mengampuni semua dosa. maka mintalah keampunan daripadaku. Nescaya aku ampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan mudarat terhadapku ataupun memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, andainya kalian semua daripada mula sampai akhir, manusia dan jin, semuanya dalam keadaan orang yang paling bertakwa daripada kalian, hal itu tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, andainya kalian semua daripada mula sampai akhir, manusia dan jin, semuanya dalam keadaan orang yang paling derhaka daripada kalian, hal itu tidak mengurangkan kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, andainya kalian semua daripada mula sampai akhir, manusia dan jin, berdiri di atas satu dataran, lalu kalian meminta daripadaku, dan aku penuhi permintaan setiap seorang daripada kalian, hal itu tidak akan mengurangkan kekayaan yang aku miliki sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya air lautan apabila sebatang jarum jahit dicelupkan ke dalamnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kalian yang aku hitungkan buat kalian sebelum aku membalasnya kepada kalian. Maka barang siapa memperoleh kebaikan, maka hendaklah dia bertahmid kepada Allah. Dan barang siapa memperoleh selain daripada itu, maka janganlah dia mempersalahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-25. Bersedekah melalui berzikir. An Abi Dzar radhiyallahu anhu أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديث صحيح رواه مسلم. daripada أبو ذر رضي الله عنه bahwasanya sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka salat seperti mana kami salat. Mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian apa yang kalian dapat sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah, melarang daripada kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi isteri juga sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah jika seseorang daripada kami memenuhi syahwatnya, maka itu pun dia akan mendapat pahala? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana sekiranya dia melakukannya secara haram? Bukankah dia akan mendapat dosa? Maka sekiranya dia melakukannya secara halal, maka dia akan mendapat pahala. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-26. Banyaknya jalan bersedekah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari selagi mana matahari masih terbit. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Menolong orang sehingga dia dapat menaiki kenderaannya, atau engkau mengangkatkan barangannya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang engkau ayunkan menuju ke masjid adalah sedekah. Dan menyingkirkan apa yang mengganggu dari atas jalan juga merupakan sedekah. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-27, perbezaan antara kebaikan dan dosa. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حديث صحيح رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد ابن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, manakala dosa itu ialah apa yang membuatkan hatimu merasa gelisah dan yang engkau tidak suka jika ia dilihat orang. Hadis sahih, riwayat Muslim. Dan daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya, adakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Aku berkata, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyalah dirimu sendiri. Kebaikan itu ialah apa yang membuatkan dirimu merasa selesa dan hatimu merasa tenang. Sedangkan dosa itu ialah apa yang membuatkan dirimu merasa gelisah dan hatimu merasa teragak-agak, meskipun orang lain mengatakannya baik. Hadis hasan yang kami riwayatkan daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Hadis ke-28, nasihat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. daripada أبو نجيح عرباض بن سارية رضي الله عنه katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ia nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian supaya sentiasa bertakwa kepada Allah, dengar dan taat, meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba. Kerana sesungguhnya orang-orang yang hidup sesudahku akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa'ar Rashidin yang diberi petunjuk. Berpeganglah kepadanya dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baharu, kerana semua bid'ah ialah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidhi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ke-29, pintu-pintu kebaikan. An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. daripada معاذ بن جبل رضي الله عنه katanya aku berkata, wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku amal yang akan memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, namun ia adalah mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah. Engkau menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan apa pun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. dan salat di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat, punggung mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga firmannya sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, mahukah aku beritahu kalian pangkal agama, tiangnya dan puncak tertingginya? Aku menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok urusan ialah Islam, tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian baginda melanjutkan, mahukah aku beritahu kalian tentang kunci bagi semua itu? Aku menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Baginda lalu memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku berkata, wahai Nabi Allah, adakah kita akan diseksa kerana ucapan-ucapan kita? Baginda menjawab, ibumu kehilanganmu. Bukankah ramai daripada kalangan manusia yang dicampak ke dalam api neraka dengan tersembam ke atas muka, dalam riwayat lain, ke atas batang hidung mereka, gara-gara ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, hadis hasan sahih. Hadis ke-30, menjaga batasan syariat. An Abi Tha'labah Al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah engkau meremehkannya. Menetapkan batasan-batasan, maka janganlah engkau menyalahinya. Mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan dia telah mendiamkan beberapa perkara, maka janganlah engkau mencari-carinya. Hadis hasan, riwayat Ad-Darqutni dan yang lain. Hadis ke-31, keutamaan zuhud. An Abi Al-Abbas Sa'd ibn Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم, ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. daripada أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه katanya, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan, jika aku melakukannya, aku akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzuhudlah di dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis hasan, riwayat Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad hasan. Hadis ke-32, larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la darara wa la dirar. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan timbulkan mudarat dan jangan timbulkan mudarat atas orang lain. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Dharqutni dan yang lain dengan sanad bersambung. Adapun Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkannya secara mursal daripada Amr bin Yahya, daripada bapanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggugurkan Abu Sa'id. Hadis ini mempunyai jalan-jalan riwayat yang saling menguatkan antara satu sama lain. Hadis ke-33. Dakwaan perlu kepada pembuktian. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا وبعضه في الصحيحين. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya diterima dakwaan manusia ke atas sesama mereka, nescaya akan ada yang menuntut harta suatu kaum dan darah mereka. Justru bukti perlu dikemukakan oleh orang yang mendakwa, manakala pihak yang didakwa perlu bersumpah jika dia menafikannya. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi di samping yang lain dan sebahagiannya terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis ke-34, kewajipan mencegah kemungkaran. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث صحيح رواه مسلم. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia masih tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Sedangkan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ke-35, larangan dengki mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث صحيح رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki mendengki, janganlah saling tipu menipu, janganlah saling benci-membenci, janganlah saling membelakangi antara satu sama lain, dan janganlah kalian membeli suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, menghampakannya, berbohong kepadanya dan menghinanya. Takwa itu terletak di sini. Dan baginda mengisyarat ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah kejahatan seseorang itu sekiranya dia menghina saudara Muslimnya. Haram bagi seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Darahnya, hartanya dan marwahnya. Hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis ke-36, memenuhi keperluan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan seorang mukmin daripada kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskannya daripada kesusahan di hari akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan terus menolong seseorang hamba itu selama mana hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan bertadarus antara sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun ke atas mereka. Rahmat akan menyelubungi mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka kepada yang ada di sisinya. Barang siapa amalannya melambatkannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatkannya. Hadis sahih, Muslim meriwayatkannya dengan lafaz ini. Hadis ke-37, ganjaran amal baik dan buruk. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Daripada ابن عباس رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa taala, katanya, sesungguhnya Allah mencatat semua amal kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan bahawa barang siapa berniat untuk berbuat suatu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Jika dia berniat baik lalu dia melakukannya, maka Allah akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda atau sehingga berkali-kali ganda banyaknya. Dan barang siapa berniat untuk berbuat suatu keburukan namun dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Dan sekiranya dia berniat lalu kemudian dia melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dengan lafaz ini. Hadis ke-38, kelebihan para wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث صحيح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang ke atasnya. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku telah wajibkan ke atasnya. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Sekiranya aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta, maka aku akan beri, dan jika dia meminta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Hadis ke-39, keuzuran buat mereka yang tersilap, lupa atau dipaksa. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku buat umatku apa yang dilakukan secara silap, lupa atau terpaksa. Hadis hasan, riwayat Ibn Majah, Baihaqi dan yang lain. Hadis ke-40, hiduplah seperti orang asing atau musafir. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. حديث صحيح رواه البخاري. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua-dua bahuku lalu bersabda: Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang bermusafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Jika tiba waktu petang, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan jika tiba waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu petang. Manfaatkanlah masa sihatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ke-41. Nafsu perlu tunduk kepada syariat. عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Hadis sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ke-42. Luasnya keampunan Allah. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah Taala berfirman: Wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni apa yang telah engkau lakukan tanpa aku berkira. Wahai anak Adam, andainya dosa-dosamu sampai setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta pengampunan daripadaku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang membawa kesalahan-kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang menghadapku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan keampunan yang sebesar itu jua. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, hadis hasan sahih.